Sinten Arya yai. Arya. Arya Saloka. Iki Arya Selokan iki. Arya sinten? Redan Arya Dieputra calon yai yai. Nggih, baleni Heda Redan Arya Dieputra calon yai yai. Tapi sampe durung dadi yai wis mati. Calon yai tak dongakne. Amin. Ngajine ten pundi? Lerboyo yai. Alhamdulillah. Wis toto Alfiah to dereng? Durumiyah yai. Dimai barang siji wae makmu. Berkat sholawat bojoku papat insyaallah. Berkat sholawat bojoku papat Azmi lewat. Gus, Gus, Gus, tolong Gus mriki Gus. Kedap Gus. Kedap mawon Gus, nyun tolong. Nyun tolong. Niki Arya namine. Eh nyun tolong Gus, nyun tolong sangat. Ayo, ganteng di. Ngomong Arya ngono ya. 1 2 3. Arek loro iki ganteng di. Sampean kepengin koyo Gus Azmi mboten? Ketoke gak nutut ya. Ya Allah, kok ngenes banget. Ketoke sadar diri, sadar rai, sadar posisi ya. Tepuk tangan, keren, keren, keren. Tapi saya yakin kamu punya kelebihan dibanding Gus Azmi. Pasti lebih jelek. Lebih, enggak, lebih semangat, lebih percaya diri. Is wani ngomong calon kiai kok. Iki lu gak wani ngomong calon kiai. Sampai rabi sama saya gak wani. Soalnya dereng panggih yang paling sip. Minjeng lek badhe rabi sanjang kula Gus nggih. Siap. Nggih. Pokoke kudu lapor. Nggih, siap. Nunggu tak ase serien. Nggih, serien. Kula kuwatir jenengan terjerumus. Pun masyaallah. Iya masyaallah kasihan. Kasihan, kasihan. Cup cup cup cup cup. Bapak dan Ibu seluruh jamaah, adamakumullah fi rahmatihi azza wa jalla. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, cinta dan kasih sayangnya kepada kita sekalian. Amin Allahumma. Amin. Mohon izin dan mohon waktu mungkin 30 menit saja melengkapi majelis malam ini. Saya mohon dengan ikhlas kita semua untuk membaca suratul Fatihah kita hadiahkan kepada almarhumah Ibu Asiah. Almarhumah Ibu Siti Asiah. Kita doakan mudah-mudahan seluruh dosa, kesalahan dan kekhilafannya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh ibadah dan amal-amal kebaikannya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga beliau diselamatkan dari azab kubur, dibebaskan dari siksa neraka, dan digolongkan termasuk ahli syurga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Alama nawaw, alama nawaw bi salafun salihun. Nakhusu khasah roh Ibu Siti Asia. Alfa Siti Asia. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir rahmanin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratul mustaqim. Surat al-lazina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim walabdallin. Rabbi ufirli waliwaliya walilmu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Para jamaah dengan sama-sama bersolawat, berzikir, berdoa, ngaji malam ini mudah-mudahan Islam kita semakin mantap. Mudah-mudahan iman kita semakin kuat. Mudah-mudahan akhlak kita semakin mulia. Mudah-mudahan takwa kita semakin sempurna. Mudah-mudahan ibadah kita makin istiqomah. Mudah-mudahan hidup kita makin barokah. Mudah-mudahan waktunya tiba kelak menghadap Allah, kita semuanya sudah siap menghadapinya dengan husnul khotimah. Sampun siap nopo dereng? Sampun siap nopo dereng? Nuwun sewu, kehadiran malaikat Izrail kepada panjenengan sampun disiapaken nopo dereng? Ibu-ibu dan mbak-mbak, misalnya pulang dari majelis ini nanti sampai rumah, panjenengan didatangi malaikat Izrail, sikapnya ramah dengan senyum indah. Kemudian panjenengan ditawari, ibu, panjenengan minta diantar ke surga malam ini apa bulan depan? Pilih pundi, tahu bapak-bapak, mas-mas, nanti sampai rumah jenengan kedatangan malaikat Izrail. Kemudian jenengan dawuhi, mohon izin bapak, saya adalah petugas Allah. Saya siap membantu bapak untuk boyongan. Pindahan dari alam dunia menuju alam kubur. Bapak minta diantar malam ini apa besok malam? Insya Allah saya tahu jawaban masyarakat desa mriki. Wes pokoknya mriki ngono ae, wen ngapalno. Insyaallah kula ngertos jawabane masyarakat desa mriki. Soale kula ngerti masyarakat desa mriki niku pinter-pinter. Bantah. Mesti jawabe lak ngene. Ya mene-mene ae malaikat, sok-sok ae. Saya masih sehat, saya masih kuat, saya masih pengin jadi orang yang bermanfaat. Nanti kalau berangkat sekarang kelamaan di alam kubur, nunggu di sana cuma nganggur. Mending saya nunggu di dunia saja. Karena itu sudah dinyatakan Allah dalam Al-Qur'an. Setiap manusia ketika didatangi kematian pasti minta diundur, pasti minta ditunda. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah Tuhanku, jangan kau ambil nyawaku saat ini dulu. Ya Allah Tuhanku, aku minta diundur, aku minta ditunda sebentar saja. Ila ajalin qarib, kula nyuwun ditunda riyen Gusti sekedap mawon. Kenapa rata-rata manusia tidak siap menghadapi kematian? Para jamaah, setidaknya ada dua alasan utama. Yang pertama, karena merasa berat berpisah dengan yang dicintai yang akan ditinggal. Yang kedua, karena sadar belum cukup memiliki bekal. Itu dua alasan kenapa rata-rata manusia enggak siap mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Alasan pertama, sebab rumangsa abot pisah karo sing disenengi sing kate ditinggal. Apa iku? Donya. Disimpulkan dengan dua hal, yaitu harta kekayaan dan anak-anak. Sehingga para jamaah, ayat sebelumnya menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta kekayaanmu dan anak-anakmu membuat kamu lupa dari berzikir kepada Allah. Siapa yang berbuat demikian, merekalah orang-orang yang sangat merugi. Para jamaah, harta kekayaan dan anak-anak itu adalah dua hal yang sangat dicintai oleh semua manusia. Kabeh wong mesti seneng donya, kabeh wong mesti seneng anak. Ngene apa nggih? Wis ngene ae gampangane, donya iku disimbolno dhuwit. kabeh wong nek ambek duwe seneng. Ayo jawab po, kabeh wong nek ambek duwe, sing petani nek ambek duwe, sing pedagang nek ambek duwe, sing pegawai negeri nek ambek duwe, sing kiai karepmu. Makanya dunia itu fitnah terbesar umat Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi, fitnatu ummati fi tarkil ilmi wa jam'il mal. Fitnah terbesar umatku itu dua. Satu, ninggal ilmu. Loro, seneng dunia. Jadi fitnah terbesar umat akhir zaman itu siji, males nga. Ya Allah ya Karim, males nga. Ji. Loro, seneng dunia. Muga-muga sregep ngaji kabeh. Muga-muga gak kedonyan kabeh. Soale dawuhe Kanjeng Nabi, donya iku menyesatkan, donya iku mencelakakan, donya iku menjijikkan. Ad-dunya kaljifah. Donya iku kaya batang. Napa, Bu? Heeh. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika ditawari Rasulullah, siapa yang ingin menginfakkan hartanya di jalan Allah, langsung ngacung. Kula Kanjeng Nabi, pinten sing diinfakne sedaya, seluruhnya diinfakkan. Abu Bakar Siddiq mboten eman, mboten. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq bisa memandang dunia sebagai bangkai. Sayyidina Abu Bakar Siddiq niku nyawang donya ketok batang. Orang-orang yang sudah musyahadah, mukasyafah, ma'rifah, nyawang duit itu ketok laran. Nanti gak seneng blas, gak kecantol ndok ati, makanya gak ono hubu dunia. Lewong nyawang duit ketok laran. Ini nek aku gurung iso. Aku sampai saiki nyawang duit, pewancet ketok duit. Soalnya aku lek ngomong iso, kerungu panitia bahaya. Mari pengajian mulai digawani laran temen. Jadi donya iku apa? Sing banter, donya iku apa? Batang. Makane lek ana wong polahe gak karuan uber-uber donya, iku hakikate uber-uber. Ana wong hobine numpuk-numpuk donya berarti numpuk-numpuk. Ana wong senengane ngelumpukno donya berarti ngelumpukno. Apa maneh sampai tukaran gegeran padu ribut gara-gara rebutan donya, iku asline rebutan. Ya Allah, padahal makhluk sak donya sing senengane rebutan batang iku cuma siji, asu. Makanya ana wong tukaran gegeran rebutan donya, tontoken wajahe lak mirip. Saman ngomong asu aja karo nyawang aku ya. Tontoken po lek ana wong tukaran gegeran rebutan donya, apa meneh pas padu ampek mecucu-mecucu tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Power sih iso guk-guk-guk. Persis ono modele. Kabeh wong seneng anak, nggih napa nggih? Halo. Kabeh wong seneng anak. Mangkane lek wis nikah puluhan tahun belum dikaruniai anak, susah, bingung, berobat kemana-mana. Moro dokter spesialis. Biasanya dokter spesialis kandungan. Nduk plakat ana tulisane, titele SPOG, spesialis ogok-ogok. Itu spesialis kandungan. Lo kan spesialis kandungan SPOG. Lah yo pas spesialis ogok-ogok. Sek belum berhasil, temen kok. Sek belum berhasil, kadang-kadang moro kiai njaluk donga. Sek durung duwe anak, ya Allah, bingung. Sampai kadang-kadang alate diperiksa-periksakno. Iki kurang lincip, tak kurang jebobok. Susah. Soale kabeh wong seneng anak. Maka iki sing mbok guyu sing ndi? Oh, lincip mau. Harta kekayaan dan anak-anak adalah ujian. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, ujian itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi ujian niku ana sing nyenengno, ana sing gak nyenengno. Ujian sing gak nyenengno contone lara, kecelakaan, tiba, dagang bangkrut, terus iku ditelikung. Terus mencintai orang yang sudah cinta sama orang lain. Iku ujian sing gak nyuwenengno kan. Aku sayang dia, dia sayang dia. Aku sayang dia, dia sayang dia. Sakit banget itu. Endi ya sing tau ngalami ya. Oh iku arake ya, ya. Oh iku gagal panen. Ujian sing gak nyenengno, dicelatu bojo. Terus ceramah gak digatekno. Gak enak blas, lha kok ditinggal ngemiki. Enggak usah pamer, aku wis duwe. Mene-mene panitia lek nggae pengajian maneh kayak ono pengumuman, dilarang mengeluarkan anggota badan. Langsung dilebokno. Ya saken bayine ya. Sek tas nyesep. Iya tokno maneh gak apa-apa. Lah, harta kekayaan dan anak itu ujian yang menyenangkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Cuma ngene, uang iku lek isih enom, koyo aku ngene iki. Lah, dibanding iki. Ngono. Lah nek dibanding Gus Azmi yo kalah. Kalah sembarange, menang tuwa etok. Kon guyumu kok koyo setuju ngono model. Kon seneng lek aku ngenes. Ya ancene kalah sembarang, ya kalah ganteng iya, kalah pinter iya, kalah soleh iya, iya. Lha apa ya harus jujur ya. Nek kalah ngomong kalah. Masyaallah cek bojoe sing dadi bojoe meneh. Ayo sapa sing kepengin dadi bojone Gus Azmi ngacung. Kowe kuwi duwe bojo bareng ngacung ngono. Ayo tak baleni maneng. Iki mumpung umike nang kene. Engko lek aku sing milih mesti diterima. Sapa sing siap dadi bojone Gus Azmi? Ngacung. Oh, gak duwe isin. Saman gak duwe kaca tanduk omah. Gus virus tok. Ngaca rupamu iku nomor pira? Sampeyan barokah Gus Azmi musibah. Sampeyan seneng Gus Azmi senep. Iki cara sing cocok endi ya? Sik Gus tak pileno. Iku lha apa tuwek ngacung iku. Sik sik sik. Lah nek sampean ku yo bae. Kanok Gus, kanok. Kanok, kanok sing level. Endi? Lelelelele. Nilaine 3,5 mek anu. Kanok, kanok. Pokoke Gus Azmi itu 9 koma. Endi? 2,6 yo. Wis gak ana Gus, meneh ae tak gelekno sik. Gus to menengo-menengo. Kalian harus memantaskan diri. Ngono lho, potonganmu dipakono wedhus mendem ngono. Ditokno Gus Azmi. Pundi? Oh, kalian oleh mereka. Kamu kepengin memandang rai aku. Aku nek lihat kamu. Udah, yuk. Ya aku tak gaya kaya Gus Azmi. Bayangno aku ganteng kaya Gus Azmi ngono lho. Iki cara aku kuat ngangkat salon tak jeretno merono kok. Ngono selecehan tok ae. Wis mulya Gus mulya. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah, orang tuh nyatanya kamu sayang sama aku kan. Nah gini, orang kalau masih muda biasanya belum sadar kalau harta dan anak itu ujian. Rumangsanya, rumangsane bahasa Indonesianya apa? Siapa yang bisa? Tak kayak 1 juta. Rumangsane bahasa Indonesianya apa? Apa? Seumpama lagi seumpamane. Wong rumangsane kok apa? Perasaannya yo perasaane, rumangsane yo rumangsanya. Tidak semua bahasa Jawa bisa dibahasa Indonesiakan. Ayo, ngoyoh bahasa Indonesianya kencing, anyang-anyangen, ayo. Mosok kencing makcrit-makcrit. Iki wis tak pikir wisan. Rumangsanya. Ya ngompol iki. Rumangsanya dia enggak akan pisah sama hartanya sama anaknya. Tapi kalau udah maaf tua, apalagi udah mendekati usia harapan hidup rata-rata minimal, biasanya mulai sadar bahwa harta dan anak adalah ujian. Karena tahu akan pisah, tahu sebentar lagi akan ditinggal. Berapa usia harapan hidup rata-rata manusia sekarang? Menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hasadu ummati minas sittina ilas sab'in. Usia harapan hidup rata-rata umatku itu antara umur 60 sampai dengan 70 tahun. Ada yang lebih dari 70, ada yang kurang dari 60, tapi rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Lek nggae patokan yuswane Kanjeng Nabi 63 tahun. Maka yang sekarang umurnya sudah 62 tahun lebih 11 bulan berarti tinggal berapa? 1 bulan lek mau ngitung ya apa wis kepotong suwengi. Oh, gak iso matematika. Sehingga mulai sekarang kita diperintah latihan meninggalkan dunia, bukan latihan meninggal dunia. Deh, ngerti ya sampean? Saya tak baleni. Udah dong sayang, dengerin. Latihan meninggalkan dunia, bukan latihan meninggal dunia. Kalau meninggal dunia itu mati, gak perlu latihan. Soalnya mati itu gampang. Kabeh wong iso. Saking gampangnya, makanya sampai saiki gak ono kursus kematian. Gak ono sekolah, kuliah, jurusan kematian. Ancene mati iku gampang. Saman ojo sedih, engko aku nang gak iso mati. Iso. Wis tau uripi telaten ono ae engko lak mati-mati dhewe. Kematian itu a mysterious problem. Aku yo gak roh artine yo. Kepastian yang misterius. Pasti terjadinya, tapi kita tidak tahu kapan kejadiannya. Dulu saya sering menggambarkan kematian itu seperti filsafat jatuhnya buah kelapa yang tidak bersamaan. Ada yang masih berbentuk bunga, namanya manggar, berguguran. Ada yang sampai jadi bluluk, ono gedean titik dadi cengkir, gogrok. Gedean maneh dadi degan, rontok. Gedian maneh metu santene diogrok-ogrok. Tapi ono klopo iku sampai tua warnane coklat, kisut, kunting, bungkek, kecepit, blokang. Nanti liane wis ceblok kabeh dekne kecepit, tak logur-logur, bajing gak tedas, diogrok-ogrok gak kenek, dinteni gak logur-logur, kate dipenek males wong kunting. Kematian juga seperti itu. Ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran. Bahkan kadang digugurkan. Mungkin kandungan itu hasil pemilu. Perkawinan hamil dahulu. Lek wong kene ngarani teng sik biri. Meteng dhisik rabi kari. Lek wong biyen kan duwe istilah LKMD lamaran kari meteng dhisik. Lek ngonku Bojonegoro wis modern, ngono ku diarani MBA, merit by accident. Kadang guyu gak ngerti ngono kok. Ada yang baru lahir procot, langsung dicenet, ditekek, ditekidek, cecelindek-endek, wadahi tas kresek. Arek cilik laah, arek cilik mati lumrah, remaja mati katah, wong tua mati turah-turah. Tapi yono sing wawet gak mati-mati. Pokoknya sebayanya udah meninggal semua. Tak pantarane wis mati kabeh. Dekne sik urip. Wis loro nemen diwacana Yasin sik mendeles. Kecepit blokang. Maka dalam bahasa takdir menyangkut kematian, berani tidak mempercepat, takut juga tidak memperlambat. Bukan berarti yang berani mati duluan, yang takut mati belakangan. Nah coba tak takoni, sing kendel karo sing wedi matine dhisik endi? Enggak mesti. Kadang sing kawendel maju perang, gak mati, malah iso mateni wong sak pirang-pirang. Sing wedi ngungsi, mati dhisik kebom. Ayo tak takoni maneh, sing uripe hati-hati karo sing biayaan. Matine dhisik endi? Enggak mesti. Kadang sing biayaan numpak sepeda motor untuk jalan raya biayaan melakui 180 150 220 weng weng weng weng weng weng weng weng weng nyelip nyelip dong ini bis trek weng weng weng urip gak apa-apa sing hati-hati melaku rong puluh dedet dedet dedet moro diambung teleler. Ayo mana dijawab sing sehat karo sing loro-loron matine dhisik endi? Gak mesti. Kadang sing loro-loron gak mati-mati, sing nunggoki sampe keselen. Lek ndonga ya Allah, lek badhe jenengan pundut nang pundut Gusti. Sing sehat mati dadak. Saiki sik sehat, cendok kene wong e. Engko tutuk omah mati, ngantuk iku lho wong e. Gak mesti. Ayo maneh dijawab. Woi. Sing enom karo sing tuwa matine dhisik endi? Tak mesti kadang dhisikan sing enom. Eh, ten mriki wonten mboten putu mati dhisiki mbae. Lah nggih, maneh maneh banter lek jawab. Sing wis rabi karo sing sek jomblo matine dhisik endi? Kadang dhisik sing jomblo, jomblo ngenes. Angger nembak ditolak, nembak ditolak, ngenes moro matek. Turung tahu weruh rasane. Halo. Halo. Heh, heh, banteri, banteri. Bu, wong melarat ambek wong sugih matine dhisik endi? Iki sing jawab sugih mesti melarat kabeh. Dongamu elek. Bu, sing banter, wong wedok ambek wong lanang matine dhisik endi? Iya, tak terima, tak terima. Anten rata-rata ngono. Dhisik wong lanang. Coba sensus senduk endi ae? Jumlah duduk karo jumlah rondo luwe akeh? Rondo. Sing lanang wis do mati dhisik. Ngenes. Akan digetaki wong wedok. Esuk diomeli awan, diomeli sore, diomeli bengi, diomeli. Kerja salah, gak kerja salah, nduk omah diomeli, nduk coba diomeli. Sing wedok konser. Esuk ada katak-katak-katak. Awan ada katak-katak-katak. Sore ada katak-katak-katak. Bengi ada katak-katak. Mulane saiki muncul lato-lato. Niku gak ngimbangi lambene wong wedok. Maka saya instruksikan para suami wajib punya lato-lato. Apan bojo ngomel atak-atak mainkan bro. Tak-atak-atak-atak-atak-atak. Ayo kuat-kuatan. Bojomu tawar setak-atak-atak-atak. Gaya mering tatap no lambene. Tak-atak-atak-atak-atak. Iki wis gak iso dibantah bu. Wong wedok luwe cerewet soalnya secara antropologi. Wong wedok iku bibite teko Ibu Hawa, lek wong lanang teko Nabi Adam. Ibu Hawa mengo Hawa, mangkane cuwawa awawa awawa. Ini wong lanang teko Nabi Adam, mingkem Adam. Sak merongos-merongose wong, muni Adam tetep mingkem Adam. Ayo. Adem-adem mangan pelem ya, adem-adem mangan pelem. Masih merongos malam-malam pakai helm yang malam-malam pakai helm tetep mingkem. Makanya kapatnya agak ngomong. Wes, eh bapak, lanang-lanang ini gak ada lato-lato mboten? Gak ada lato-lato bawaan sejak lahir. Wela ngadek nama kekeong. Eh, kepengen ngonekno yang ndut-ndut-ndut. Mulai etek-etek otomatis, ono gantelane barang itu. Yo, ya wes aja digerayangi kok. Engko nang sampean penasaran, saya pak nontoki lato-latomu. Ya Allah, ya Allah. Dah, itu bahasa takdir menyangkut kematian. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gak bisa diundur, gak bisa dimajukan. Oke, yang penting para jamaah kita disuruh latihan meninggalkan dunia. Jangan sampai duniamu, harta kekayaan dan anak-anakmu membuat kamu lupa dari berzikir, menyebut, mengingat, dan mengagungkan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nun sewu, kita biasanya dikasih banyak peringatan sama Allah, terutama kalau sudah memasuki usia tua. Ngapunten. Biasanya tandanya apa, peringatannya apa? mulai tidak membutuhkan dunia dan tidak dibutuhkan oleh mbuh gak nyaut tok. Dilanjut mboten? Mulai tidak membutuhkan dunia dan tidak dibutuhkan oleh dunia. Lek sik enom di bawah umur 40 tahun butuh-butuhe donya, seneng-senenge donya, doyan-doyane donya, grangsang-grangsange donya, gragas-gragase donya, celutake donya. Tapi lek wis tuwa, suwidak taun munggah, wis gak arep, gak butuh pisan. Contoh urusan donya ya, pakaian. Pakaian niku urusan donya. Lek sik sak ngisore 40 tahun, seneng-senenge pakaian, brai-braine pakaian, pemane wong wedok. Ono model anyar toko, model anyar toko. Ngene wong nggih. Tak mikir sing lanang golek dhuwit sampe gere puklek. Mosok sak wulan klambi anyar sampe 20 selawe. Ojo guyu kelakuanmu yo ngono iku kok. Wis, gak usah bakas ngono iku, tambah hiling-hilingi ae. Brai-brai ini, lek nggih pakaian itu watur, lek sesek ngisore 40 tahun, apa maneh kate ketemu Gus Azmi. Harus tampil secantik mungkin. Wae jilbab aja sampai mering, pas. Dadi lek ngoco ya ono sak jam setengah. Ngene. Wis ngawen. Iki wedake kekandelen diusapi tisu, ketipisen tutuli maneng. Kandelen usapi tisu. Lipstik yang ngono kuandelen usap rat ketipisen menceng titik gak gelem. Ayo coba lewe suwi tak munggah ndak mikir masih kelambi gak ono kancinge yo biasa pencok nggih peniti kodong menceng gak mikir rambune tengik gak mikir. Nduk lek kepengen contoh nole amung guri diluk-diluk ha iku contone iku ya meneh dadimu yang ngono iku lho iku sing dikasih contoh melu noleh. Apa mana? Masalah dunia. Waduh, kaya kaya cilik, gak enak pengen contoh. Makanan, itu urusan dunia. Lek sik sak ngisore 40 tahun, doyan-doyan nih. Tapi sewidak tahun munggah, anyi-anyi wisan. Gini apa nggih? Misale, diundang prasmanan, menu lengkap. Semua kuliner ada, minuman komplit, buah-buahan komplit. Ayo lek umur sik sak ngisore 40 tahun, dijak mangan prasmanan, lek mangan seleksi ta koleksi. Koleksi gak terima diincipi, diresiki. Korong piring monjong. Sate 17 sendok. Jukuk bandeng 7. Soto rong mangkok. Bakso 3 mangkok. Es degan. Es teler buah kabeh dimploki. Ancene sesak ngisore 40 tahun. Ayo coba lek wis umur suwi dak munggah dijak mangan prasmanan dengan menu lengkap ngono iku kira-kira lek mangan wani koleksi ta wis seleksi. Seleksi kakean pantangan kate mangan ngene gak oleh, kate mangan ngono gak oleh, kate mangan iki ojo, kate mangan iki ojo. Kate mangan urang cumi-cumi ojo, kolesterol. Kate njukuk sate gak oleh, darah tinggi. Kate mangan sing legi-legi ojo, kenceng manis. Kate mangan suket lho gak oleh. Lah bayam kangkung ya suket sih. Gayamu sayur-sayuran. Ojo suket iku ojo asam aurat. Lah wis tuwa kok ditawani, monggo sekul Mbah titik ae. Kula pundutke sop Mbah nggih, duduwe ae. Niki pompong anget sate Mbah enak Mbah, sunduke ae. Kula pundutke jeruk Mbah nggih, kulite ae. Apa maneh ditutno bojone? Ha bojone sing wedok iki galake kaya asu manak. Ate nyeduk kekel tampel aja iku. Elingo penyakitmu. Guanti nyeduk rawon iku ya gak oleh. Gak perlu ngomongane dokter ta, pengen cepet matek. Akhire kari urip matane tok plorak-plorok. Lah wis tuwa. Halo. Apalagi kalau udah kena penyakit kompli nyaut, kalau udah kena penyakit kompli kasih dengan semua jenis makanan yang digemari enggak berani mengkonsumsi dikasih sate dihindari yang dicari cuma ikan teri keasinan dikit tensinya tinggi makan cumi-cumi alergi kena sambal goreng ati asam urat kambuh lah ginjal udah kena seminggu cuci darah dua kali, kasih minum manis minta ganti karena udah punya pabrik gula sendiri. Istrinya masih cantik udah kena disfungsi ereksi, mendekati istri malah dihindari, meskipun minum obat kuat enggak mampu berdiri. Menengon dok iki urusane wong tuwek iki. Wis tak selimur-selimurno kok. Gak turu-turu sih arek iki. Melekan. Sampeyan sayang ambek Gus Azmi. Enggak. Lembe aku sayang. Anaknya sopo ambek iki sayang, ambek iki sayangmu ambek sopo ukulino nyanyi satu-satu. Allahumma shalli ala Muhammad. Halo woi, kalau kita enggak mau belajar meninggalkan dunia maka omah mundi engko tak ampiri tak critani dhewe ae. Ngaji ki ana batese wong kene gurung-gurungu. Saiki hitungane ku per menit. Iku melu aku. Melu aku wae. Engko ndok tengah tol tak ceblokno. Keselekon. Allahumma shalli ala Muhammad. Sini sayang, sayang sini naik. Tak kasih duit. Sini tak kasih duit. Ayo sayang. Unggah no. Sini. Mayawes. Aku lem yawes. Kamu sini, tak kasih duit. Kamu sini. Sarung. Ini sayang, tak kasih duit. Sarungnya. Kamu mau enggak? Enggak mau yawes. Lah itu kayak enggak gelem tuh bu. Yawes. Cukup no sarungnya. Yo. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo. Ibu, bapak yang udah sepuh. Kalian yang belum sepuh tapi nanti pasti akan menuju sepuh lek umurmu tutuk, nggih. Halo, yang udah banyak dikasih peringatan, maaf kalau fisik dan tenaga sudah uzur. Ayo nyaut. Kalau fisik dan tenaga sudah uzur, uban di kepala sudah bertabur, pandangan dan penglihatan mata sudah kabur, kulit-kulit sudah pada kendur, gigi satu persatu mulai gugur. Kowe gak tedas panganan opo-opo doyanane karibu. Bur. Ayo terusno. Gaweane lumah-lumah nang dukur kasur. Lek turu balak-balik ngelendur. Unine senggar-senggur. Hobine kukur-kukur. Wis gak kuat melaku nang sumur. Pipis saya njaluk di. Iku tandane wis cidhek alam kubur. Diluk engkas nyusul Gus Dur. Iki gak tokno or-or iku kok. Lho gak gampang lho kata-kata ngene iki. Mangkane ya murah ya modenmu kon ceramah. Ngomong gak Den. Kalau kita enggak mau belajar meninggalkan dunia, maaf boleh jadi dunia yang akan lebih dulu meninggalkan kita. Ndok tak kasih sarung ndok iki mau. Mungkin ayammu. Lih, anti-anti nek logor. Lih, sekolahnya kelas berapa? SMA. Kelas 3 apa? MI. SMA. Kamu kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Kelas 3 apa? SMA. Kamu udah kelas 3 SMA. Terus pacar kamu namanya siapa? Orang, ya. Orang mana? Ngaji ya, yang rajin ya. Ah, ya udah sana. Mamamu yang mana? Oh itu, sama ini telu SMA. Boleh jadi dunia yang akan lebih dulu meninggalkan kita. Sekarang aja udah banyak orang yang masih tinggal di dunia, tapi dia sudah ditinggalkan oleh dunianya. Tak beli ini. Sekarang saja sudah banyak orang yang masih tinggal di dunia, tapi sudah ditinggalkan oleh dunianya. Dia punya kekayaan dunia yang berlimpah. Hartanya banyak, duitnya di setiap bank ada. Perusahaan di mana-mana. Wes pokoknya kekayaannya melimpah ruah, gak terima rejep, ruah. Tapi dia sudah ditinggalkan oleh dunianya, dia gak bisa menikmati kekayaannya. Ada orang punya rumah megah, mewah, indah, kaya rumahnya demit, saking apike. Tapi ternyata dia gak bisa menikmati rumah itu. Dia gak kerasan tinggal di rumahnya, dia lebih kerasan tinggal di rumah sakit. Balik-balik om nama, berarti itu kan udah pelajaran bahwa dia sudah mulai ditinggalkan oleh dunianya. Rumahmu yang megah, mewah, indah sudah sering kamu tinggalkan. Sebentar lagi akan kamu tinggalkan selamanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada orang mobilnya mewah-mewah, jejer wolu, paling murah regane 2 miliar. Dia kena stroke berat. Coba sing numpake mobilnya pembantu-pembantune, dekne trimo numpak gledekan. Didorong kursi roda karo keple kabeh. Sapa ngomong persis? Matur suwun. Gawe contoh malah dipersisno. Makasih. Lah, dunianya banyak tapi dia ditinggalkan oleh dunianya, enggak bisa menikmatinya. Maka saya sering sampaikan, hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita dapatkan, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Percuma dong berhasil mendapatkan kalau enggak bisa merasakan. Percuma bro, dirimu berhasil mendapatkan cewek cantik jadi istri tapi enggak bisa merasakan, soalnya impoten kan. Sekarang banyak kok berhasil mendapatkan kedudukan tapi gak bisa merasakan nikmatnya kedudukan itu. Hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri. Apa artinya memiliki segalanya kalau gak bisa menikmatinya, betul? Punya televisi lebarnya segitu tapi mripate belek terus. Kursi regane 500 miliar, kakean 500 juta, tapi bokongi udunen pelendingan. Kapan lungguwe? Gitu loh. Iso tuku makanan lezat-lezat, tapi ilatmu melentung sak semongko-semongko. Percuma, Pak, sampean punya istri cantik, tapi bendino anyang-anyangen nih sampean. Ya Allah. Anak itu juga merupakan ujian. Sekarang maaf, banyak orang tua yang masih di dunia sudah mulai ditinggalkan oleh anak-anaknya. Artinya apa? Anaknya tidak menghargainya, anaknya tidak menghormatinya, anaknya tidak memuliakannya, anaknya tidak berbakti kepadanya. Itu namanya orang tua sudah ditinggalkan anak-anaknya. Wonten apa wonten? Anaknya sukses berhasil dadi wong sugih, wong tuane gak direken, wong tuane keleleran. Wakeh ngoten niku contone. Sorry. Woi, kadang-kadang ada orang tua yang terlalu sayang sama anak, terlalu membanggakan anak. Ini investasi di masa depan, tempat bergantung di hari tua. Anak gandolane ati. Bela-bela nih gak karu-karuan. Di sekolah no, di kuliah no, sampai jual tanah, biayanya ratusan juta bahkan miliaran. Sukses dia, jadi sarjana lengkap, titelnya lebih panjang daripada namanya. Padahal namanya udah panjang, tapi lebih panjang titelnya. Depan sendiri prof, mbok profesor, mbok provokator. Prof, DR, DRS, IR, namanya panjang. Heru Purwocaroko, Sosturamijoyo, Ronggo Kumolo, Dipokusumo, Kolo Bawono, Noto Botolimo, Mangkurondo Udo, Tanpo Busono, Cetho Welo-Welo, Gedene Saklopo-Klopo. Belakang masih MSI, MPDI, MHI, MM, MH, terakhir BH. Gelar sampai BH. Dia sukses, dapat pekerjaan yang strategis, gajinya tinggi, jabatannya mentereng, jadi orang kaya. Terus nikah, berkeluarga, punya istri. Ngapunten, kira-kira nanti anakmu lebih mementingkan orang tuanya apa istrinya? Misalnya orang tuanya sama istrinya ribut, gegeran, anakmu itu membela orang tuanya apa istrinya? Umpamono banjir bandang, ibu e karo bojone kelelep karo, sing ditulungi dhisik ibu e apa bojone? Ngono kadang-kadang wong tua cita-citane, mudah-mudahan anakku semuanya berprestasi. Amin apane sik rungokno. Padahal ini kira cita-citamu lah, muga-muga anakku iso berprestasi kaya Gus Azmi ngono to. Tak level. Lah umike Gus Azmi tirakat terus lah nek dirimu. Umike Gus Azmi ku tirakat terus mulane metu model ngono iku. Ganteng solih. Pinter golek duit, lah dirimu ora tau tirakat kok. Pas hamil ngatamno Quran, poso Senin Kemis rutin. Dirimu. Wayah meteng yo, lambene tambah lecek. Wes ngapunten, ngapunten. Orang tua itu kadang-kadang kebablasan. Ya Allah, mudah-mudahan anakku semuanya berprestasi. Seringkali anak yang berprestasi malah kepada orang tuanya enggak bisa berbakti karena dia sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Yang bisa berbakti, bisa merawat orang tua terutama di waktu sepuh, itu kadang-kadang malah anak-anak yang tidak berprestasi. Coba misalnya sampean tak kandani. Anake berprestasi kabeh, dinese luar kota kabeh, ana sing luar negeri. Riyoyo ngono enggak iso sungkem nang wong tuane. Ada meeting, ada tugas mendadak, macam-macam. Tonton loh, tonggo sampean sing wis sepuh-sepuh iku rata-rata sing ngramut yo anake sing gak patek berprestasi, sing goblok-goblok ngono iku lho. Soale anak nek goblok kan gak iso nandi-nandi. Loh, sampean umpama duwe anak pitu, yo coba yo. Sampean duwe anak pitu nang sukses-sukses kabeh, hebat-hebat kabeh, berprestasi kabeh, luar pulau kabeh, luar negeri. Coba wong tua wis padha sepuhe kari wong loroan kluntrang kluntrung, wong loro wis padha tuwae, tengah wengi tangi bareng nang jeding wong loro, melaku wong loro kebreset karo ngeblak bareng. Sapa sing nulungi? Makanya kalau ada salah satu anakmu sing goblok, jangan dibenci apalagi dimusuhi. Bisa jadi itu yang bisa berbakti dan itu yang akan merawat dirimu di waktu tua. Ngono lho. Iki ana sing ngelus dodo. Alhamdulillah anakku goblok-goblok. Anak nek goblok iku ngentengno wong tuwa, seneng bantu wong tuwa. Sek cilik ae wis ketara arek lek goblok iku. Dia lebih suka belanja daripada belajar. Daripada kuliah seneng meme gabah. Kongkon bantu wong tuwa entengan biasane. Kon ngeterno ibuke nang pasar, siap. Kon ngeterno ibuke silaturahim, siap. Kon ngeterno ibuke bowo, siap. Nunggoki ibuke opname ning rumah sakit 3 wulan lho, siap. Seneng tanpa stres, seneng dekne malah oleh roti, oleh kacang, oleh jeruk. Sing berprestasi paling cuma iso maaf ma gak bisa nungguin mama yang lenam, paling banter make video call tok. Ayo coba gak iso nunggoki. Mulane anakmu dongakno, muga-muga goblok. Salah satu ada yang gak berprestasi, itu memang disetting Allah geng rambut jenengan. Dah ini berikutnya. Terakhir, gak melu nyangoni cerewet. Apa yang menyebabkan manusia takut menghadapi kematian? Yang pertama tadi, karena berat berpisah dengan yang dicintai yang akan ditinggal. Apa? Donya. Disimpulkan dengan dua hal, harta kekayaan dan anak. Yang kedua, karena sadar merasa belum cukup bekal. Bekalnya apa? Jemaah sekalian, ayat yang saya baca di awal tadi kalau dibaca lengkap, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Orang minta ditunda kematiannya tadi. Ya Allah, tunda dulu kematianku ya Allah. Undur sebentar saja. Kenapa? aku mau cari bekal dulu ya Allah. Bekalnya apa? Fa'as-shadaqah. Aku akan bersedekah. Wa akum minas sholihin. Aku akan jadi orang baik. Ngono. Ini dua bekal terbaik menghadapi kematian. Satu, sedekah. Jamaah sekalian, orang kalau mau mati dia baru sadar bahwa ternyata bekal terbaik menghadapi kematian itu adalah fa'as-shadaqah, sedekah. Makanya minta diundur kematiannya, minta ditunda ajalnya, mau cari bekal apa? Sedekah. Lah ngono sik, kula nyuwun ditunda riyen Gusti, ampun dicabut nyawa kula sakniki, kula tak sedekah riyen. Lah mboten kula tak wiridan terus bendina muter tasbih wer wer wer wer wer sulastri sulastri sulastri wer wer wer wer sumiyati sumiyati wer sundari werenda. Kula tak poso bendina riyen, mboten. Kula tak berangkat haji riyen, mboten. Kula tak umroh seminggu ping 5. Ya gak mustahil omahe Mekah kok. Ndak akan itu. Jadi andaikan ditunda kematiannya, andaikan diundur kematiannya, fa'as-shadaqah, akan bersedekah. Makanya pengumuman sing sugih-sugih tutuk nolek memedit. Wis gak apa-apa medit-medit to. Wis donyamu aja ditokno balas. Pakaianmu aja tokno, pangananmu aja tokno, duitmu aja tokno, nek perlu entutmu aja tokno. Dadi bokongmu lasen tute cek gak metu. Tapi titenono men. Menjelang kematian pasti nyesel. Soale uang lek kate mati baru kroso bahwa ternyata yang paling membantu sebagai bekal kematian itu adalah sedekah. Pokoke wong nek sedekah niku selamat. Donyane selamat, akhirate swarga. Halo. Halo. Ringkese ojo dadi wong medit, pelit, cengit, pailit. Ayo to sayang, ojo dadi wong bakhil, cetil, pitil, bergidil, koyok pentil. Wong medit iki koyok pentil. Maksudnya apa? Oh, pentil iku nek dileboni angin sak piro ae ya, dikompo sak piro ae angin mlebu ya ya ya ya ya. Tapi metune angel gak bocor ngobos tadi cubles. Makanya tolong lek gode lingkunganmu ana wong mau medit soge tapi medit celuken bu pentil. Ya wong sing guyu. Wong medit iku gak iso mlebu swarga. Swarga iku gak doyan ambek wong medit. Maftuhun ala babil jannah, maktubun ala babil jannah, anti muharramatun ala al-bakhil wa ala mani'iz zakah wa ala dayyus. Rengokno BE ya, sampean meneh sida mlebu swarga, BE sida. Koyoke gak sida dirimu. Sampean kate mlebu swarga iku nduk lawange swarga wis ana tulisan anti muharramatun alal bakhil. Surga kamu haram dimasuki oleh orang bakhil. Wong medit wae gak selamat donya akhirate. Setiap manusia itu bendino didampingi oleh dua malaikat yang dua-duanya berdoa. Satu malaikat berdoa, Allahumma ti munfiqan khulafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menginfakkan hartanya, wong sing loman-loman niku, berikan ganti yang lebih banyak, ganti yang lebih baik, yang lebih berkah. Makanya ojo kaget wong iku nek loman tambah suki, tambah suki, tambah suki, tambah enak, tambah enak, tambah mulia, tambah mulia, tambah barokah. Enggak ada ceritanya orang kaya jatuh miskin gara-gara sedekah. Kano ceritane wong suki dadi bangkrut donyane entek gara-gara sedekah. Kano ceritane lek tambah suki, tambah suki, tambah suki, ngake. Akeh-akeh ngono. Malaikat satunya lagi berdoa, Allahumma timumsikan talaffa. Ya Allah, orang yang menahan hartanya enggak mau infak, berikan kehancuran sehancur-hancurnya ya Allah. Lene aja kaget wong medit iku uripe tambah loro, tambah loro, tambah loro, tambah loro, tambah loro, tambah loro, tambah loro, tambah loro, tambah lekrek, tambah lekrek, tambah lekrek, tambah lekrek, tambah nyenyek, tambah nyenyek, tambah nyenyek. Wala mane zakat, wong sing gak gelem bayar zakat. Rumakno sing soge-soge. Allah merintah zakat niku gak akeh lho sakjane, cuma 2.5%. Sen, Allahumma sholli ala Muhammad. Coba saya tanya, hartamu, duitmu niku gadahin jenengan apa gadahin Gusti Allah? Gadahin jenengan apa gadahin Gusti Allah? 100% milik Allah. Allah merintah ngeluarin itu enggak banyak kok, cuma 2,5%. Tok no, sing 2,5%. Yang 97,5% PPN. Ayo bareng P. Gawe-gawean simpen-simpenen pangan-panganan umpat 2,5% tok kurang ah 97,5% niku. Iku teko Gusti Allah kabeh, 100% teko Gusti Allah. Keluarkan yang 2,5% saja. Ngono saya gak gelem. Jangan salahkan siapa-siapa kalau Allah murka. Allah kalau udah murka gampang darane. Allah memerintahkan makhluk yang lain untuk menghukum manusia-manusia yang medit. Hei bumi, siap. Mulet to, mulet bumi nih. Mulete bumi dah gempa dengan skala tinggi. Luluh lantak, hancur lebur Mojokerto, Bojonegoro aman. Mulete nduk kene. Segoro, siap. Angopo, segoro ya angop. Wah. Angope segoro, muncullah Al-Mukarromah Nyai Tsunami radhiyallahu anha. Iki lek medite wonge diterus-terusno, meneh sing metu gak trimo tsunami tapi sunomo. Tambah gede. Angin, siap. Wahingo, angine wahing. Aing. Badai, topan. Lesus, puting beliung, pentil muter. Lah ana stasiun TV sing bahasane pentil muter. Aku mbayangno pentile sak mono. Terus ndah niyo sak pira iku. Iku lho mbayangno iku. Iku tukang untir-untir iku ketok iku. Halo. Halo. Gunung, siap Gusti. Ngentut to. Ngentut gununge. Dus. Erupsi. Maaf. Lek medite wong-wong iku gak waras-waras. Gunung-gunungnya gak jadi mau ngentut meneh, mencret. Bayang no, lek gunung-gunung itu mencret. Watu salon-salon ini gembelodak ndukune Mojokerto, Bojonegoro aman. Wa akum minas sholihin, aku akan melakukan amal-amal sholih. Ngene dulur, aku krungu kabar. Rungokno, iki. Sedako sarung, gini, sembengok ini, tak kaya gini. Ini munggah. Sik to. Munggah sik. Sarunge ayo sarunge. Lah nggih mau digekalungan. Mau macakmu lak ngono. Daleme pundi? Kediri, Yai. Waduh. Kediri pundi? Banyakan mawon, Yai. Banyakan. Namine sinten? Arya, Yai. Arya. Arya Saloka. Iki Arya Selokan iki. Arya sinten? Redan Arya Dhe Putra calon yai yai. Nggih, baleni Heida Redan Arya Dhe Putra calon yai yai. Tapi sampe durung dadi yai wis mati. Calon yai tak dongakne. Amin. Ngajine ten pundi? Lerboyo yai. Alhamdulillah. Wis toto alfiah to dereng? Jurumiyah yai. Tak mene gerange sik jurumiyah. Jurumiyah bapak apa? Supe yai. Dhisik lali saiki supe. Jurumiyah. Berarti sekolahmu sik idak durung ibtida. Durung ibtida iya. Setunggal sanawi lek teng Lirboyo. Oh, setunggal sanawi jurumiyah nggih. Nggih. Coba apa-apa. Supe yai. Fikih apa? Sulam taufik yai. Sulam taufik bab apa? Jima eling kula ya. Lebat jima. Bapak apa? Jima. Ono kita bab jima. Jima barang siji wae makmu. Arya. Ngaji sing temen. Iki mau gak pamitan teko pondok berarti. Ijin gerah yai. Ayo shootingan sing gede. Nah. Meneh tak kandakno Gus Reza kon. Kon nang pondok apa? Induk ta ning apa? Riyen Almarusia sakniki pindah induk yai. Oh, berarti diusir kon yen Almarusia ya. Ya iki berarti sing diceritakno Gus Reza iki areke. Iki areke. Eh Gus, wis ketangkep Gus, tenang. Eh meneh tak storno Gus iki areke nduk kene. Ijin gerah. Diijini pirang dino mbek keamanan? 6 bulan yai. Ya gak ijin iku minggat iku jenenge. Mondok kok ijin 6 bulan. Iki lha apa tanganmu nyekeli kene iki lho lha apa? Enggak lek mabur enggak ngene. Kon seneng selawatan. Nggih yai. Dadi lek enten selawatan tembuti-buti nderek. Nderek kepanggih jenengan langsung sehat yai. Saestu niku. Nggih, ya selawatan ya ngaji, nggih. Nggih, yai. Ya selawatan ya maca Quran. Wajib maca selawat, wajib hukume. Maca selawat hukume? Ayo, sapa sing paling seneng maca selawat? Nomor 1 Gusti Allah. Nomor 2 malaikat. Nggih, sampean krungu ceramahku iku to? Teng musu, lo ceret, yai. Berkat selawat bojoku papat insyaallah. Berkat selawat bojoku papat Azmi lewat. Gus, tolong Gus mriki Gus. Kedap Gus. Kedap mawon Gus, nyuntulung. Niki Arya namine. Eh nyuntulung Gus, nyuntulung sangat. Ayo, ganteng di. Ngomong Arya ngono ya. 1, 2, 3. Arek loro iki ganteng di. Sampean kepengin koyo Gus Azmi mboten? Ketoke gak nutut ya. Ya Allah, kok ngenes banget. Ketoke sadar diri, sadar rai, sadar posisi ya. Tepuk tangan, keren. Tapi saya yakin kamu punya kelebihan dibanding Gus Azmi. Pasti lebih jelek. Lebih semangat, lebih percaya diri. Is wani ngomong calon kiai kok. Iki lu gak wani ngomong calon kiai. Sampai rabi sampai saiki gak wani. Soale dereng panggih sing paling sip. Menjing lek badhe rabi sanjang kula Gus nggih. Nggih, siap. Nggih. Pokoke kudu lapor. Nggih, siap. Nunggu tak ACC riyen. Nggih, sorry. Kula kuwatir jenengan terjerumus. Ampun Masya Allah. Iya Masya Allah kasihan. Kasihan. Cup. Tak paringe duit sayang. Damel nopo? Mbas bensin ya. Bensin kaken. Diri kan cukup rong puluh ewu. Kirang yai kali kopi ini. Bensinnya pinten liter? Full mawon yai. Langge full niku pirang liter? 100 insya Allah yai. Weh, tangkine sepedamu iku tandon ya. Njih. Tandon njih ae. Iki bensin. Siki topi. Apa maneh? Kuotane telas ya. Kuota. Aku kapan rabi makmu? Kuota njaluk nukokno aku. Balik sedekah yai terus jenengan wau. Iki gak tak dongano dadi kiai. Nyainge aku iki meneh. Mangke Gus tenang Gus mriki Gus. Gus tenang sik. Jian tenan makhluk iki. Paketanmu apa? Telkomsel ya. Regane piro? 100 ya. Pirang GB ku. Wallahu alam bisawab ya. Wallahu alam bisawab. Ayo selawatan sik engko tak tukono paketan. Selawat napa ya? Selawat sing sampean paling enjoy. Enjoy. Badene selawat insikur kalih Gus Azmi kula. Oh, insecure sama Gus Azmi. Enggak, tak halang-halangi. Khawatir dirimu nyaingi Gus Azmi. Yes, anggap Gus Azmi enggak ada. Sallallahu ala. Sik, gak enak. Pokoknya lek iso kaya Gus Azmi 100.000 langsung tak kene. Wis iki ae ya, iki ae. Bahibak wa baridak. What man nam. Alah gak enak blas. Wis iki. Ana. Jamalak ma fisnin. Ayo. Masafit mithlu ain ansar fuadi. Gak kuat ya. Inta habibi arah bi arah wa farah bi nada paha jud bi nada Allah ya Karim. Insyaallah panjang umur le calon kiai. Pengen dadi kiai sing model piye? Gantos sing jenengan ya. Kowe berarti padha karo ndongakno aku nang mati. Kak, kasih to tak tukokno paketan. Nerusne apa mbantu, tak dukung penuh, malah gantosi. Lah aku yang ngesakno bojoku bareng to lek digenteni iki. Bar ngene terus ngini. Ini lho, bolo sholawat, subhanallah. Udah lama dengerin ceramahnya Anwar Zahid. Udah lama ya. Mulai tahun berapa? Weh, kalau bayi ceprat meninggalin jenengan oh ya. Yes, tak kayak 100.000 nek uro channel YouTube Anwar Zahid om. Ya wes gak kasih to channel YouTube Gus Azmi. Gus Azmi official ngoten to? Salah. Azmi Iskandar terus ya. Ini kok jaring ngefan ngono. Kula ngefan jenengan kok, Yai. Lha kok gak roh channel YouTube-ku, ayo. Pokoke pengajiane jenengan derek mawon mboten sah ningali YouTube mboten napa. Ayo, pernah ikut ngajiku nang ndi ae? Terakhir niko teng Loceret Musu, Habib Ali bin Hasan Barun Junudul Mustafa. Oh, iku sing terakhir nganjuk ya. Pas neng pondokku teko tagak. Tebe ya kula Kediri. Gus, ngeten iki enake diapakno, Gus? Masyaallah. Wong nang ganteng ngene. Allah. Yuk, Mik. Gawene biyen yo opo. Insyaallah, nih. Gus, ditongakne. Mirip ambek aku. Fitnah dirimu. Arene tak kei dhuwit sing ngomong mirip. Nih, tak paringi sarung. Bolomu piro? Hah? Saking Kediri 3. Nih, tak tambahi. Nggo ngopi cah 3. Ji. Ini kan kop 20.000-an. Ji. 2, 3. Iku paving yo, cukilen. Congkelen niku. Monggo Ibu. Nih titip sarung kangge bapake nggih. Nggih, daleme pundi? Lawang. Lo lawang mriki mawon, nggih. Matur suwun. Matur suwun, aku diarani mirip Azmi. Makasih. Itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi lembe iki ya sik menang aku lah. Ya, mon, bolomu telu ya. kurang tapi kirang ya i. Sing 100 ini ku lo mubazir sodakoh terusin jenengan. Satu kurang betul. Pas cukup ya i. Iku kok kancamu kayak iku. Nggih. Oh foto ayo ayo foto ayo. Gemu apa jenenge? Engko tak follow. Redan Arya Dhie Putra ya. Redan Arya Dhie Putra. Followers-e piro wisan? Sekedhi. Lha piro? Insyaallah mantun niki kuatah mengke. Top top wes. Iki makane tujuane dirimu tak unggahno ku yo cek viral. Pokoke lek barengan Anwar Zahid insyaallah viral insyaallah. Ali viral lah ka viral. Wes ya. Ngaji ngaji maneh. Kapan balik pondok? Mantun Riyadin nembe gerah TBC ya paru-paru. Paru-parune kula yai dek ngoten. Piye piye paru-parune piye? Ngoten lho. Ter rumah sakit iki no dek. Terus, kowe nek masih cahayu ngono kae ya dek ngono to. Kula ningali mbak-mbake masyaallah lek ningali kulane piyambak astagfirullah. Jan tenan wis muga-muga gak iso dalil nyaingi aku tenan cah iki sampean. Nek ana medon salah dhuwit. Duk sarunge mpun. Sampun. Nggih. Kirang kalih mbek sapa? Kancane rame lu munggah kok. Nek tak paringno Gus Azmi ae. Paringno adike Gus. Sungkan. Nggih Gus, ngapunten Gus, ngapunten. Wis, ngapunten. Sok anu mi pondo kula mi nek di cak besanan sinten. Aku Gus pinarak Gus, ngapunten, ngapunten. Kula namung pengen bantu niki wau kersane viral. Nggih Gus, nggih, matur suwun nggih. Masyaallah, kula nek bareng karo iki mesti tak kokon ngadoh. Dadi setiap bareng Gus Azmi, aku dikon tuku jejer. Moh, aku ngono. Jelas to. Wong kang ngene kok di saing saing ke matur suwun, matur suwun. Rumah orang mukmin itu ada tiga. Heh, setengah siji yu. Undangan yang saya terima di sini itu hari Rabu tanggal 17. Sekarang udah lewat jam 12 malam, berarti udah masuk hari Kamis tanggal 18. Aku ceramah nang kene iki serong dino. Rebo ambek Kamis. Mbok kon terus sampai pirang dino? Eh? Oh, sampai lali dino gara-gara Arya iku mau. Lho langsung dindumi duwike. Oh, cair. Terakhir, rumah orang mukmin itu ada tiga. Pertama, rumah setelah lahir. Kedua, rumah setelah mati. Ketiga, rumah setelah kiamat. Ayo, diulang. Sing rumangsa cerdas melu jawab. Sing gak melu jawab berarti oon. Sing gak melu jawab tak dongano lek ngising sikile ketekuk. Gak ketekuk yo angel metune. Meskipun WC duduk yo tetep ketekuk. Ambek selonjor yo pendeng-pendeng metune. Rumah orang mukmin ini udah ada tiga. Pertama, rumah setelah kurang banter. Pertama, rumah setelah lahir. Kedua, rumah setelah mati. Ketiga, rumah setelah lali. Pertama, rumah setelah lahir, rumah di dunia. Kedua, rumah setelah mati. Ketiga, rumah setelah kiamat. Para jamaah, untuk rumah setelah mati, jenengan tenang mawon, nyantai. Mboten usah bingung, mboten usah gupuh, wis dipikir wong akeh. Dan ukurannya enggak besar kok, cuma 1x2 meter, tahan gempa, anti lesus, anti beledek. Kuburan. Tenang, wis dipikir tonggo-tonggomu. Gitu jenengan mati, beres rumah setelah mati. Berarti yang harus kita persiapkan adalah rumah setelah lahir, rumah di dunia, dan rumah setelah kiamat, rumah yang di surga. Saya tanya, rumah dunia dengan rumah surga lebih bagus mana? Lebih indah mana? Lebih megah mana? Lebih mewah mana? Tapi anggaranmu lebih banyak mana? Rumah setelah lahir, rumah dunia, betapapun megah, mewah, indah, itu adalah rumah yang pasti akan kita tinggalkan selamanya. Sedangkan rumah setelah kiamat, rumah yang di surga, itulah rumah yang akan kita tinggali selama-lamanya. Tapi sayang, banyak di antara kita yang sama sekali tidak mempersiapkan rumah yang akan kita tinggali selama-lamanya, rumah yang di surga. Hanya sibuk memikirkan rumah yang akan ditinggalkan selamanya. Sekali lagi, rumah di dunia. Meskipun megah, mewah, indah, akan ditinggalkan selamanya. Kalau udah ditinggalkan sama sekali, gak bisa menolong, gak bisa membantu, dan gak ada yang dibawa serta. Tendelo situ aja gak katut. Yombo sih lek coro kene, wong kate mati ku pesen. Nak, menelek bapak mati, nak. Yuk lemari karo kulkas iku katut, no, mak. Tak suge-suge ini wong mati, omay gak digawang gini, bangge. Bakul helm, yuk helmnya wakih mati, yuk gak ada sing helman. Tapi anggaranmu ratusan juta, bahkan kadang miliaran, direwangi utang-utang kepingin ngapii omah, rumah yang pasti akan ditinggalkan selamanya. Gak ada gunanya, gak ada manfaatnya kalau udah ditinggal. Ngunui biayanya sampai ratusan juta, saingan karo tonggo, sampai kalah karo tonggo, miliaran kadang-kadang. Sementara rumah yang akan ditinggali selama-lamanya yang di surga, Masya Allah, tolong. Kalau ada kota infak itu untuk nyicil anggaran rumah yang di surga. Biasanya nyemplungi piro? 2000 gawe mbangun omah. Oleh paku siji tok nyublesi bokongmu. Oleh karena itu para gendeng-gendeng sekalian. Ya dalam hal ini kita gendeng toh. Rumah yang akan kita tinggali selama-lamanya yang di surga, kaplingan belum punya. Tabungan enggak ada. Gak mikir, padahal rumah yang akan ditinggalkan selamanya ratusan juta. Ini bukti bahwa kita itu jauh lebih berat dunia daripada akhirat, betul? Woi, dunia simbolnya bayaran, akhirat simbolnya ganjaran. Ayo masyarakat mriki, milih ganjaran ta milih bayaran? Semangat di ngaji ta campur sari? Woi, misalnya ada dua acara waktunya bersamaan, tempatnya berdekatan, sama-sama gratis dan tidak ada paksaan. Satu pengajian, satunya dangdutan, pilih sing di? Percaya, lek wong kene mesti pilih pengajian sing ditinggal. Ayo sing nom-nom, semangat di solawatan karo gendaan. Nah, kuwi cocok, kok oleh duit? Lek gak bolomu to. Kok tak jaluk maneh engko duitmu kok. Wis oleh ya wis ngomong wis kok. Ya wis ngono ae. Moh, maka kita harus ya mempersiapkan rumah yang di dunia, rumah yang akan kita tinggalkan selamanya. Iya, tapi harus kita sadari bahwa sebagus apapun rumah dunia itu sifatnya hanya rumah dinas. Kita boleh menempati selama kita masih punya jabatan. Kayak rumah dinasnya pejabat itu loh. Pejabat boleh menempati rumah dinas selama masih punya jabatan. Begitu jabatan pensiun purna, rumah dinas harus dikosongkan, harus ditinggalkan tanpa toleransi. Rumah kita yang di dunia juga rumah dinas, boleh kita tempati selama kita masih punya jabatan sebagai khalifah fil ardi. Begitu jabatan pensiun, begitu mati, rumah dinas harus ditinggalkan hari itu juga tanpa toleransi, kecuali nek matimu bengi. Oleh nginep tapi gak suwe-suwe, suwengi ngonai. Besok langsung diterbangkan dengan satu-satunya penerbangan tercanggih di dunia. Satu-satunya penerbangan yang tepat waktu, bebas hambatan. Gak pernah delay, gak pernah dirazia. Keranda Airlines. Ono polisi ngoperasi pendusa. Mayite helman tagak. Sing mekul duwe SIM tagak. Dibawa kemana? Rumah setelah mati, rumah singgah sementara. Di situ kita nunggu proses kiamat. Setelah kiamat kita harus mempersiapkan rumah yang akan kita tinggali selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari orang-orang yang selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala, gemar bersolawat agar dicintai dan disyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikan orang-orang yang terus mendapatkan bimbingan dan pertolongan Allah agar berikhtiar maksimal menggapai keselamatan, kemuliaan, kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha. Kafa bika waliyan wa kafa bika nashira. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir wa anta rabbul 'arshil 'azim. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nashir. Ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir wal hawla wala quwwata illa billahil 'ali العظيم. نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاض بكل شيء علما. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر غيرنا ومن شر كل دابة أنت أخذ بناشيتنا. اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا اختم لنا بالإيمان والإسلام وحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سلبات من عبودن. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, telah kita ikuti tausiah yang sangat istimewa dari beliau Bina Kiai Haji Anwar Zahid. Semoga apa yang beliau sampaikan pada malam hari ini